وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Di pekan kemarin kita telah membaca surat Al-Haqqah sampai selesai, ya selesai, tinggal prakteknya. Ada yang belum praktek ya, ada yang belum baca ya. Mana kembali ke awal yang belum baca atau lanjut aja. Kemarin sampai di mana, ayat keberapa? Ayat ke-17. Ya, sekarang ayat yang ke-18. Surat Al-Haqqah. Yang belum baca di bagian sini kayaknya sudah. Yang belum depannya. Ya. Dari ayat ke-18 sampai 19, dua ayat. Mulai dari a'udzubillah. Ya, dari sini. Ya, ayat yang ke-18. لا تخفى منكم خافية. Khonya matobi ditahan sejenak. Nah, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ulang lagi. Lainnya kepanjangan. Takfa juga kepanjangan. Dipendekkan sedikit. Kho juga sama. Khafiyah. Kalau khafiyah, ini kepanjangan. Dipendekkan sedikit lagi. Iya. Terus. Man. Jelas. Fayaquluha. Umuk o kok dipangkulkan. Fayaquluha umuqra'u. U ditahan dua harokat. Fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Ya. Cukup. Jazakallahu khairan. Ana baca, antum ikuti. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهْ sampingnya. Udah. Kemarin sudah atau belum? Dua ayat ya. Wanantu. Mulakin. Mulakin. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة شا جانتهن فهو في عيشة راضية يا يا cukup. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية راضية في جنة عالية يا مخرج حروف ض Bo, makhrajnya adalah sisi kanan lidah atau kiri, sisi kanan lidah atau kiri bertemu dengan gigi geraham atas. Kemudian tatkala mensukunkan huruf bo ujung lidah ditarik sedikit ke depan, namanya istitalah. Coba kita baca bo, bo, bau. Bau. Ya, jadi sisi kanan lidah atau kiri bertemu dengan gigi geraham atas, boleh kanan, boleh kiri. Nah, mana yang termudah untuk kalian? Kalau saya lebih mudah yang kanan. Nah, kita ulang lagi. Bo. Bo. Bo. Bo. Bau. Bau. Ya. Baik. Kita ulang lagi. فهو في عيشة راضية في جنة عالية يا دعاء لك Dani. Wash, wash. Ayyamil. Iya. huruf shin di antara sifatnya adalah tafasyi. Tafasyi itu adalah menghamburkan udara yang di dalam mulut kita. Sya. Coba dibaca. Sya. Bash. Sya. Ya. Baik. Kita baca. Qubuha daniyah. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ di huruf ayya fil ayya. Di situ ada dua huruf. Ianya sebenarnya ada dua. Satu sukun, satu berharokat. Kemudian yang sukun itu diidghamkan, dileburkan ke dalam yang berharokat. Kemudian diganti dengan tasdid. Asalnya dua harokat. Satu sukun, satu berharokat. Kemudian yang sukun dihilangkan, yang berharokat dibiarkan. Setelah itu datangkan huruf bertasjid. Tasjid itu tiga terbalik. Itu menunjukkan hurufnya dobel. Kita ulang lagi. Kulu ashrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nam, mim sukun setelahnya huruf fa dibaca jelas tanpa didengungkan dan tanpa dibaca samar. Aslaftum, bukan aslaftum atau tum, tapi bacanya jelas. Aslaftum fil ayya. Okay. Ya, selanjutnya. Ya, ahsan tabarakallah fi. Nah, jadi di shimali di situ ada ya faghirah. Ya kecil, ya faghirah. Apabila kita sukun waqaf di sini, ianya dianggap tidak ada. Ya faghirah dianggap tidak ada. Kalau kita waqafkan, ianya dianggap. Sehingga huruf ha diharokati menjadi dua harokat. Dimatkan menjadi dua harokat. Matkobi. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Ya. فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية طيب حروف yang tidak ada tanda mat. Huruf-huruf yang tidak ada tanda mat itu dibaca dengan satu harokat. Nah, misalnya walam adri ma hisabiyah. Hi tidak ada tanda mat, berarti dibaca satu harokat. Hi itu sudah dianggap satu harokat. Kalau hi berarti dua harokat. Agak. Nah. Walam adri ma hisabiyah. Adapun huruf mat tabi'i ini ditahan sejenak saja, ditahan secukupnya. Nah, tidak terlalu tahan. Kalau terlalu tahan seperti ini, walam adri ma hisabiyah, ini panjangan. Nah, tapi ditahan secukupnya saja. Saya ulang lagi. Walam adari ma hisabiyah. Ya. Ya, Pak Mahfin. Dua huruf, dua ayat. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ma aghna 'anni maliyah. Ya. Huruf ghain. Huruf ghain ini ada penekanan. Contoh gha, coba. Gha. Au. Au. Kalau go ini kurang penekanan, ditekan sedikit lagi. Nah, misalnya ghairil ini kurang. Kalau ghairil, go kurang lagi. Go. Au. Bau. Ya. Baik. Kemudian huruf ta, huruf ta ini memiliki sifat hamz. Ta. Ta. Ta. Bat. Ta. Iya. Bukan bukan sa, tapi ta. Naam. Baik. Anak baca. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ma aghna 'anni maliyah. Tayyib. Telah Anda sebutkan di pekan yang telah lalu bahwa ayat yang ke-28 dan 29 terdapat tiga hukum. Hukum yang pertama adalah saktah. Saktah. Saktah itu ada sin di atasnya. Nah, saktah itu memberhentikan bacaan tanpa bernafas. Ditahan beberapa saat. Ada yang mengatakan dua harokat. Kemudian melanjutkan ayat berikutnya. Namanya sakta. Hukum yang kedua adalah waqaf. Waqaf pada akhir ayat. Berarti berhenti di hasukun. Maliyah. Waqaf di situ. Yang ketiga adalah idgham. Diidghamkan H pertama ke dalam H yang kedua dari ayat yang ke-29. Contoh, ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni maliyah halaka 'anni. Ini boleh. Nah, jadi ada tiga hukum. Boleh kita waqaf di situ, boleh saksa di situ, boleh juga diidghamkan, dileburkan ha per ha sukun ke dalam ha yang berharokat. Coba kita praktikkan yang saktah. Kalau waqaf insyaallah jelas. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Ya. Ini apabila kita fakta. Yang ketiga, ini harus nafasnya agak kuat ya. Ya, yaitu diidghamkan. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Ya. Ini butuh praktek satu-satu. Ayo, Pak Bagas. yang diidghamkan. Ya. Ya, baik sampingnya ayat yang sama tadi. Maliyah, jadi ada apa? Semacam ha yang kedua tuh muncul maliyah, jadi muncul ha tersebut nampak. Tidak putus. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sekali lagi. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, enggak apa-apa. Nah, kalau yang sudah sepuh mandur insyaallah. Ada karena terkait dengan masalah pernafasan. Baik, belakangnya ayat yang sama. Iya, nggak apa-apa. Selanjutnya, manya panjang, panjangkan sedikit. Anni. Anni a anni terus halaka iya enggak apa-apa selanjutnya. Nah. Yang sampingnya, yang sampingnya. Iya. Ya kurang lebih seperti ini. Nah. Dulu Abu Hazim yang ada Allah ngajar cuma dua ayat ini satu jam. Nah, pokoknya harus tepat seperti punya dia. Akhirnya pada KO semua. Nah, kalau kita insya Allah ya semampu kita. Nah, semampu kita, kita mengetahui hukumnya, kita praktek semampu kita. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita bisa. Iya, ada yang belum praktek kan? Coba pakai di sini. Ma'agna anni maliyah. Ingkanya perlu praktek di sini. Ah, mulai dari sini. Dari sini. Iya, bagus. Iya, bagus. Iya. Selanjutnya yang ini. Iya, enggak apa-apa. Selanjutnya. Iya, kesannya. Ya, insyaallah. Hanya kurang muncul. Maliyah. Iya, belakangnya. الأرض ما لي هلك عني langsungkan lagi ya samingnya ma-nya dipanjangkan dikit ma anni anni ditahan dikit ditahan dua harokat karena matobi ma aghna anni maliyah halaka anni ya sul sinnya nambah halaka anni sultaniyah ya enggak apa-apa belakangnya ya belakang adna ya al-akhir ya hakala baik kembali ke sini Pak Bagas selanjutnya dua ayat ayat 30-31 hu jangan tahan langsung ke fa hu fagullu ya masya Allah khuzuhu fagullu ثم الجحيم صلوا يا سلامتنا في سلسلة ya, terus. Yuk, minu bi langsung. Iya. Jadi huruf tanwin setelahnya huruf za dibaca dengan ikhfa. Ikhfa dibaca dengan samar. ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم belakangnya yang sama Ha-huna, ini dua harokat. Ha-huna, nun dua harokat. Falaysa lahul yawma ha-huna hamim. Sekali lagi. Falay. Falaysa lahul. Falaysa lahul yawma ha-huna hamim. Iya, enggak apa-apa. Nah, jadi lai huruf ya sukun, waw sukun, ini namanya huruf lin. Jadi bacanya ai bukan ai. Misalnya Sulaiman bukan Sulai. Ini keliru. Sulaiman. Salih. Salih dibaca dengan Saleh. Ini keliru. Saleh. Nah, jadi huruf lin seperti ya dan waw ini dibaca dengan fathah a. Falai bukan e. Nah, bukan yau, yai, tapi yau. Lai bukan lei, agak-agak. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. فليس له اليوم هاهنا حميم نعم. Biasanya waw sukun sebelumnya fathah ini murutnya kurang tepat. Biasanya pengucapan seperti ini yau yau, padahal yang benar yau yau. Jadi jelas huruf atau suara yang keluar itu jelas. Ya, selanjutnya. Min, min gislin. Ya. Wala ta'amun illa min gislin. La ya'kuluhu illa al-qati'un. Ya, kembali ke awal. Ya, selanjutnya. Innahu. Rasulin. Samar. Qawli syair. وما هو بقول شاعر شاعر langsung ya yeah. Ya yeah, selanjutnya sampingnya qawli biqawli qawlika langsung kahin langsung hin hinnya jangan ya wala biqauli kahin jangan di qauli qauli qau wala biqauli kahin ya mainnya jangan kepanjangan. Qalilan ma tadzakkarun. Iya. Iya. Belakangnya. Walau. Taqawwala. Taqawwala. Taqawwala alayna. Taqawwala. Ya. Kita lanjut saja sama. apa-apa. Mungkin matanya kurang ini. Ya, kita baca. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فسبح باسم ربك العظيم طيب kita cukupkan sampai di sini insyaallah kita lanjut pada waktu yang lain wallahu a'lam bissawab subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh